Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka sama suami orang. Boleh atau tidak, Bu? Hah? Suka sama suami orang. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Udah punya suami. Udah punya suami, enggak boleh. Haram mengganggu rumah tangga orang lain. Tapi dia ada niat mau poligamin saya, Pak Ustaz. Jadi kalau mau poligami langsung aja, ngapain diganggu? Kalau misalkan laki-laki itu suka sama mbak dan memang serius mau poligami, ini tak enak mas poligami ini. Nanti bulan depan ibu-ibu tak mau hadir ini. Hampir minta di poligami. Padahal saya menjawab pertanyaan orang. Ya kalau misalnya dia serius, dia datang melamar menikah. Begitu, bukan berarti di PHP-in atau pacaran dulu. Ini kayaknya yang bertanya pacaran dulu ini, karena dia mau melanjutkan hubungan. Hubungan apa yang dimaksud? Kalau hubungan langsung menikah, ya kalau langsung menikah bagus. Tapi kalau masih pacaran, apa sudah saya menyesuaikan diri, mengenalkan masing-masing tanpa diketahui istri pertama, itu namanya selingkuh. Selingkuh dalam bahasa Arab namanya dayus, pakai D, dayus. Dayus. Kalau pakai G, gayus. Hari ini tak bayar pajak, apa kata gayus? Pakai G, dayus. Kata Nabi, la yadkhul jannah dayus. Tidak masuk surga dayus. Jangankan masuk surga, cium bau surga aja kagak. Mencium bau surga aja kagak. Termasuklah orang yang suka mengganggu hubungan rumah tangga orang lain. Ini termasuk dayus, baik laki ataupun perempuan. Jadi ya jangan dilanjutkan, sudah haram, dilaknat oleh Allah. Bagaimana dia akan membimbingmu ke Allah? Kalau dari awal saja sudah berani melawan Allah, itulah tadi yang barusan kita bahas. Yang halal dijauhi, yang haram didekati. Kalau misalkan dia niat serius mau poligami, tentu sudah ada langkah datang ke rumah, langsung kawin. Apalagi istri kedua, tidak perlu apa namanya walimah besar-besaran. Karena kalau besar-besar ketahuan istri pertama berapa ya? Cukup datang kawas selesai. Tapi kalau kayak kasus kayak gini, ya paling buat main-mainan. Ya mungkin suaminya bosan sama istrinya, sehingga dia cari perempuan lain yang untuk memuaskan hasrat atau hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jelas tidak boleh. Adalah Islam. Haram. Dilaknat oleh Allah. Rasul kamu lah perempuan ini. Jangan suka sama suami orang lain. Macam tidak ada lelaki lain lagi apa? Kadang-kadang saya suka sama ustaz itu. Tapi dia sudah kawin. Aduh gimana ini? Saya santet aja bini ini. Biar mampus aja bini. Kurang aja. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Cari yang lain. Banyak laki-laki soleh. Ini banyak ini. Yang bertanya, mudah-mudahan menonton, tobatlah kepada Allah, hentikan. Kalau misalkan dia serius, datang ke rumah. Ya, tapi lebih baik lagi ya izin sama istri pertama. Walaupun tidak disyaratkan poligami itu izin sama istri pertama, memang tidak disyaratkan. Tapi tentu alangkah baiknya izin ngomong baik, baik-baik. Agar nanti hubungan istri satu, istri dua tambah baik. Masalah dia mengizinkan atau tidak itu belakangan. Yang penting ngomong dulu. Kalau memang serius mau poligami. Poligami itu bukan hanya sekedar mau saja. Harus ada mau dan mampu. Mampu secara zahir, mampu secara batin. Yang paling berat itu mampu batin. Kalau mampu zahir mungkin mampu. Masih nafkah ya, tinggal dibagi dua aja. Mampu batin yang berat ini. Bakal ada perang kiamat dunia ketiga ini. Kalau sudah, boleh ganti. Sudah, cukuplah cari yang lain saja. Yang bertanya cari yang lain. Banyak lelaki yang soleh. Ini atau datang kepada saya banyak kok laki-laki yang datang. Habib minta carikan saya jodoh. Tidak tahu ini cantik apa tidak. Banyak yang datang kepada saya. Habib, saya minta perempuan, istri yang tinggi, putih, hidung mancung, rambut pirang, hafal Quran, ustazah, tinggi, kaya raya, tujuh turunan, dan lain sebagainya. Kalau ada perempuan kayak gitu, apain aku kasih kau? Bagus-bagus buat saya. Udah minta carikan istri, minta syarat lagi. Pusing balak saya. Yang datang kepada saya jelek-jelek. Nah, mungkin mudah-mudahan jangan tersinggung. Maksudnya ini apa namanya, terima apa ada adanya. Wallahu ta'ala alam bissawab.